begini dengan derita yang tiada akhir. Kemana berikan petunjukmu untukku, jadikan pegangan hidupku. Katakan salahku dan apa dosaku. Katakan salahku dan apa dosa.